selembut awan masih tersimpan di hati. Pesonamu menawan ku dilanda sepi. Mengapa hanya padamu tercurah seluruh rasa hadir di setiap nafasku. Bayangmu menyapa meskipun ku tahu dirimu kini tiada lagi sendiri. Namun ku tak rela kita berakhir menjadi selembut awan